Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عِدَّةَ اِجْتِمَعَاتٍ, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi manusia sejumlah ijtima'at, yani perkumpulan-perkumpulan dalam rangka pelaksanaan ibadah. Minha, di antaranya, ijtima'un fil 'ami marratan, berkumpulnya kaum muslimin sekali dalam satu tahun. Wa dzalika kal hajj, di mana yang seperti ini atau bertemunya, berkumpulnya kaum muslimin yang sifatnya setahun sekali, ini pada momen pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, pada hari-hari yang normal, tidak ada perkumpulan atau berkumpulnya umat dalam jumlah yang demikian besar yang bisa melebihi berkumpulnya kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji. Sekitar 2,5 atau hingga 3 juta kaum muslimin dari berbagai belahan dunia, baik dari negeri-negeri Islam, demikian pula muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir, mereka datang untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Dan pada pelaksanaan ini, di sana berkumpul Id Zamani dan Id Makani. Ya, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Id ada yang sifatnya berkaitan dengan waktu, ada yang kaitannya dengan tempat. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan ibadah haji, yang tentunya kalau Id yang sifatnya waktu atau zamani, ini yang mendatangi kita. Adapun Id yang sifatnya makani, kita yang mendatanginya. Sebagai contoh misalnya, Arafah. Maka tidaklah disyariatkan bagi muslimin untuk melakukan ritual ibadah di Arafah kecuali pada momen ini, momen pelaksanaan ibadah haji. Demikian juga di Muzdalifah, demikian juga di Mina. Adapun Baitullah, maka di luar dari pelaksanaan ibadah haji, kaum muslimin bisa menjalankan ibadah-ibadah untuk tawaf dalam pelaksanaan umrah ataupun tawaf-tawaf sunnah. Kemudian wa minha, di antaranya ijtima'un fil 'am marrataini, berkumpulnya kaum muslimin dua kali dalam satu tahun. Wa dzalika fil 'idain, yang demikian itu yakni berkumpulnya mereka dalam pelaksanaan salat dua Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. dan sunnah di dalam pelaksanaan salat Id adalah di musalla, yakni di tanah lapang. Kemudian wa minha ijtima'un fi kulli usbu'in marratan, berkumpulnya kaum muslimin sekali dalam setiap pekannya. Wa dzalika fil jum'ah, yang demikian itu yakni berkumpul mereka di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kemudian wa minha ijtima'un fi kulli yawmin wa lailatin khamsa marrat, dan di antaranya yang Allah syariatkan untuk kaum muslimin berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah tertentu yang telah Allah tetapkan adalah berkumpulnya mereka dalam sehari semalam 5 kali. Wadzalika fis salawatil khams, yang demikian itu yakni berkumpulnya mereka dalam pelaksanaan salat yang 5 waktu. Ini ya dari Id yang disyariatkan di dalam Islam. Adapun kita mendapat di sana ada Id yang dimunculkan oleh sebagian manusia yang tidak ada tuntunannya dalam syariat ini, bahkan ya yang munculkan pertama kalinya justru adalah dari kalangan orang-orang yang para ulama telah menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir harbi. Yani yang dikenal dengan Bani Ubaid Al-Qaddah atau masyhur dengan Syiah Fatimiyah, di mana muncul dari mereka apa yang kita kenal dengan perayaan Maulid. Ini termasuk di antara Id yang bid'i, Id yang diada-adakan. Demikian juga ya peringatan nuzulul Quran, demikian juga peringatan Isra Mi'raj, dan ya mungkin yang banyak dilakukan di sekitar kita apa yang disebutkan dengan nyadran, ini juga termasuk di antara Id yang diada-adakan oleh sebagian muslimin. Kemudian wa syara'a al-ijtima'a li hadhihi al-ibadati li fawaida 'adidah, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah ini untuk mereka berkumpul yang dilaksanakan secara bersama-sama, li fawaida 'adidah, untuk sekian faidah yang bisa dipetik. Minha di antaranya husulut ta'lifi wal mawaddati bainal mu'minin, terwujudnya persatuan, kedekatan hati dan mawaddah, saling mencintai, bainal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman. Ya, terlebih tentunya bagaimana disebutkan tadi, bagaimana kaum muslimin dari berbagai belahan dunia bisa berkumpul pada momen pelaksanaan ibadah haji, di mana dengan berbagai sisi perbedaan dari warna kulit, keadaan kehidupan di sana, mereka ya datang untuk tujuan yang sama, mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Baik. Dan bersatunya hati-hati kaum muslimin ini merupakan nikmat yang sangat agung. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini sebagaimana dalam surat Ali Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا." Kemudian waminha Di antara faedah yang bisa dipetik dalam pelaksanaan ibadah secara berjamaah adalah mudha'afatul ajri bil ijtima'i. Dilipat gandakannya pahala dengan pelaksanaan secara berjamaah tersebut. Dan tentunya dalam hal ini yang memang datang contohnya ya secara berjamaah. Ya tidak boleh dimutlakan. Sebagaimana sebagian muslimin memunculkan tata cara baru, ada salat duha berjamaah. Ya. Yang dimaksud di sini yang memang di sana dicontohkan oleh Nabi SAW pelaksanaan secara berjamaah. Maka pahala yang didapatkan ketika dilaksanakan secara berjamaah ini jauh lebih besar lipat gandanya dibandingkan ketika dilaksanakan sendirian. Kama warada, sebagaimana telah datang, salatul jama'ati tafdulu salatul fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Wa Nabi SAW menyatakan salat jamaah lebih utama, yakni mengalahkan salat al-fadh, yakni al-munfarid, salat yang sendirian, bi 27 darajah. 27 derajat, 27 tingkatan. Ini ketika dilaksanakan secara berjamaah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa salat sendirian sah karena di sana mendapatkan pahala. Namun dari sisi hukum wajibnya salat berjamaah, dia berdosa ketika meninggalkan jamaah. Dan tentu orang yang berakal juga akan melihat bagaimana ya, sisi perbandingan pahala yang sangat jauh ketika seorang melaksanakan salat sendirian dibandingkan salat berjamaah. Jika satu kali salat ya, dia tertinggal ya, 26 ya. Bagaimana kalau 5 kali? Bagaimana kalau dalam sepekan? Bagaimana kalau dalam setahun? Sungguh ya, kerugian yang sangat besar tentunya ketika meninggalkan salat berjamaah. Wa dzalika lima yatarattabu 'alaiha minal masalih. Di antara ya besarnya pahala yang dapatkan ketika dilaksanakan secara berjamaah dalam salat 5 waktu ini dikarenakan di sana ada efek-efek yang didapatkan dari kemaslahatan-kemaslahatan ketika mereka melaksanakan secara berjamaah. Wa kullu ibadatin syara'a laha al-ijtima'a, dan setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah, fahiya afdalu minal ibadati allati lam yashra' laha al-ijtima', maka ibadah itu lebih utama dibandingkan ibadah yang tidak disyariatkan dalam pelaksanaannya secara bersama-sama. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minha, dan di antara faidah yang bisa dipetik dalam pelaksanaan secara berjamaah, ta'allumul jahili minal alim, yakni seorang yang jahil yang belum mengerti ilmu akan bisa belajar kepada orang yang berilmu. Walihada tajidu al-muslimina, oleh karena itu engkau akan dapati kaum muslimin, saghirahum wa kabirahum kullahum walillahil hamd, ya'rifuna ahwalas salah. Engkau akan dapati kaum muslimin, baik yang masih kecil usianya, demikian pula yang sudah tua, semuanya ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata, ya'rifuna ahwalas salah, mereka mengetahui keadaan atau tata cara pelaksanaan salat. Dengan sebab apa? Dengan sebab pelaksanaan secara berjamaah ini. yang tentunya tidak menafikan di sana ada ya sisi-sisi kekurangan pada sebagiannya, terlebih di tempat-tempat yang di sana tidak tersebar sunnah. Akan banyak didapati dalam pelaksanaan salat mereka hal-hal yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya masalah tumanina. Termasuk di dalamnya masalah merapikan, meluruskan saf. Ya, tentunya ini di luar dari masa pandemi. Ya. Dan demikian juga sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian wa minha, di antara faidah yang bisa dipetik juga adalah izharu sya'airiddin. Yani ditampakkannya syiar-syiar agama ini. Lianna hadhihi al-ibadati allati syara'a laha al-ijtima'a min a'zami sya'airiddin. Dikarenakan sungguhnya ibadah-ibadah ini yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk dilaksanakan secara bersama-sama, min a'zami sya'airiddin, termasuk di antara sebesar-besar syiar-syiar agama ini. Ya, oleh karena itu termasuk di antara sunnah yang terkait dengan pelaksanaan salat Jumat jika memungkinkan di sebuah komunitas masyarakat desa. Ya, mereka berkumpul dalam satu masjid, tidak terpisah-pisah dalam masjid-masjid kecil. Demikian juga di dalam pelaksanaan salat Id, sehingga di sana akan betul-betul tampak syiar-syiar Islam, bersatunya kaum muslimin dalam ibadah yang sama. Ini yang semestinya bisa diupayakan dan bisa ditempuh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.